Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wasalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah, kitab yang membahas tentang ilmu nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita tentang ilmu ini, dikarenakan ilmu nahwu merupakan wasilah perantara untuk seseorang bisa memahami Al-Quran, demikian pula sunnah dengan pemahaman yang benar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menerangkan tentang al-kalam dalam bahasa kita, mungkin lebih dikenal dengan istilah kalimat. Ya, kalimat adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan faedah dengan bahasa Arab. Ya, al-kalam yang bahasa terjemahannya kita kalimat begitu. Qala rahimahullahu ta'ala anwa'ul kalam, macam-macam al-kalam. Qala wa aqsamuhu salasatun, dan macam-macamnya itu ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf, yang huruf ini datang untuk menunjukkan suatu makna. Baik, kalau mungkin dikatakan lebih tepatnya, unsur-unsur penyusun kalimat bahasa Arab. Ya. Kalimat-kalimat bahasa Arab, ya, baik yang ada dalam Al-Quran, sunnah, ataupun buku-buku karangan-karangan para ulama yang berbahasa Arab, ya, tidak lepas dari tiga unsur ini: isim, fi'il, dan huruf. Ya, huruf yang memang untuk menunjukkan suatu makna. Ya. Kitab Arab, ya, kitab yang berbahasa Arab yang kita pegang, kitab apapun itu, selama itu berbahasa Arab, tipiskah ia ataupun tebal, satu jilidkah itu ataupun berjilid-jilid, kalau dilihat ya, kalimat-kalimat yang ada di situ penyusunnya cuma ada tiga, isim, fi'il, dan huruf, yang huruf ini datang untuk menunjukkan suatu makna. Nanti kita bisa untuk membedakan ini isim atau fi'il atau bahkan huruf dengan ketentuan-ketentuan ataupun dalil-dalil yang telah ditetapkan. Inilah kita mempelajari ilmu nahwu. Kita akan mempelajari kaidah. Kita akan mempelajari kaidah ilmu nahwu. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah. Wa aqulu, dan saya katakan, ya, penyusun kitab At-Tuhfatus Saniyah, Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Al-alfadhullati kanal arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilayna anhum fanahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina la yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min thalathati asya'a al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Lafad-lafad yang orang-orang Arab menggunakannya dalam kalam mereka dan yang kemudian dinukilkan kepada kita kalam-kalam tersebut dari mereka, sehingga kita bisa berbicara dengan kalam tersebut dalam pembicaraan-pembicaraan kita, dalam pelajaran-pelajaran kita, dan yang kemudian kita membacakannya dalam kitab-kitab kita, kita tulis dengan kalam tersebut, ya, untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, tidak kosong dari kalam tersebut, dari adanya salah satu dari tiga perkara ini, yaitu isim, fi'il, dan huruf, ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Kitab-kitab yang kita baca, surat-suratnya mungkin kita tulis dengan berbahasa Arab, ataupun percakapan-percakapan orang Arab yang memang berbahasa Arab, ya, kalau dilihat, kalau dicermati, maka tidak lepas dari tiga unsur ini, isim, fi'il, atau huruf. Ya. Kita lihat Apa itu isim? Ya, al-ismu, isim bahasa kita. Al-ismu bahasa Arabnya, bahasa terjemahannya kita isim. Ya, cara mudahnya itu isim. Al-ismu, ammal ismu fil lughati, adapun isim secara bahasa, fahuwa ma dalla ala musamman. Ya. Apa yang menunjukkan terhadap yang dinamakan. Ya. Artinya kan isim nama. Apa yang menunjukkan pada apa yang dinamakan tersebut. Wa fi istilahin nahwiyyin, kita lihat pengertian isim menurut istilahnya ahli ilmu nahwu. Apa itu isim? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Kalimatun, kata, bahasa kita, kata yang menunjukkan terhadap makna pada sendirinya. Ketika disebut kata tersebut, yang menunjukkan ya, makna apa yang diucapkan tadi. Walam taktarin bizaman, dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Ya, dengan contoh lebih jelas. Nahwu, contoh. Muhammadun. Ya, ketika kita mengatakan Muhammad, ya orang paham Muhammad. Ya Muhammad. Ya. Kata yang menunjukkan pada makna yang ditunjukkan oleh kata tadi. Ya, Muhammadun wa Aliyun wa rajulun. Ya. Rajulun, tahu ya rajulun? Orang laki-laki dewasa. Wa jamalun, jamalun unta. Wa nahrun, nahrun sungai. Wa tufahatun, ya, apel. Walaimunatun, ya, apa itu? Ya, semacam jeruk. Wa'ason, tongkat. Ya. Fakullu wahidin min hadhil alfazi yadullu ala ma'nan. Walaysa zamanu dakhilan fi ma'nah, fayakunu isman. Maka setiap dari lafad-lafad ini, itu menunjukkan akan makna. Dan urusan waktu tidak masuk ke dalam makna tersebut. Maka menjadilah masing-masing kata ini isim. Ya. Kalau pertemuan yang kemarin, mungkin kita sedikit menyinggung, kalau tidak salah, atau dalam pelajaran yang lain, untuk kita mengetahui apakah kata itu isim atau bukan, ya kalau isim gampangannya yang bertanwin itulah. Ya, di antara cara untuk mengetahui suatu kata itu isim adalah kalau dia itu bertanwin. Itu diantaranya. Ya. Namun yang lebih berkaidah yang ini. Isim itu bagaimana? Isim itu ya, adalah kalimat yang menunjukkan akan makna pada dirinya dan tidak ada hubungannya dengan zaman waktu. Ya. Ya, nanti juga kita akan mengetahui suatu kata itu isim dengan tanda-tanda. Ya, nanti setelah ini insyaallah. Baik, ini pengertian isim ya. Kita lanjutkan. Wa ammal fi'lu. Adapun fi'il, fahuwa fil lughati al-hadatsu. Fi'il dalam bahasa, pengertian secara bahasa, artinya al-hadath, kejadian. Ya. Wa fi istilahin nahwiyyin, dan menurut istilahnya ahli ilmu nahwu, fi'il itu adalah kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha, ya, waqtaronat bi ahadil azminati thalathah allatihiya al-madi wal-hal wal-mustaqbal. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan akan makna pada dirinya, namun disertai dengan salah satu dari tiga zaman, tiga waktu. Ya. Kalau isim kan tidak terpengaruh atau tidak ada hubungannya dengan waktu. Sementara fi'il ada. Dan waktu-waktu dalam bahasa Arab ini ada tiga. Al-madi, al-hal, al-mustaqbal. Al-madi waktu yang telah lampau, yang telah lalu. Al-hal waktu sekarang, ya, sedang diperbuat. Al-mustaqbal waktu yang akan datang. Ya, ini waktu yang dia berhubungan dengan fi'il. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih sederhananya disebut dengan fi'il itu kata kerja gitulah. Ya. Perbuatan. Ya, nahwu contoh. Nah, dengan contoh mungkin lebih jelas. Kataba. Fa innahu kalimatun dalatun ala maknan wa huwa alkitabatu. Kataba ini adalah kata yang menunjukkan akan makna. Apa itu makna kataba? Alkitabah, penulisan. Suatu perbuatan menulis. Wa hadzal makna, dan makna menulis ini muqtaronun atau muqtarinun, berkaitan bizamanil madi, berkaitan dengan zaman waktu yang telah lalu. Berarti apa? Telah menulis gitu. Terjadinya perbuatan penulisan itu udah lewat. Ya, telah berlalu. Ya, jadi sudah selesai penulisannya kataba. Maka kataba ini disebut dengan fi'il, al-fi'lu. Wanahu, dan juga contoh yang lain, yaktubu. Fa'innahu dalun ala maknan wahuwa al-kitabatu aydan. Yaktubu ini pula menunjukkan akan makna, yaitu penulisan juga. Ya. Kataba juga penulisan. Yaktubu juga apa? Penulisan. Wahadzal makna, namun makna penulisan yang untuk contoh ini, yaktubu, muqtaronun bizamanil hadir. Itu berkaitan dengan zaman hadir, zaman sekarang. Ya. Kalau mau diterjemahkan ya sedang menulis begitu. Kejadian penulisan sedang berlangsung begitu. wanahwu, dan contoh fi'il yang lain. Uktub, fa'innahu kalimatun dalatun ala maknan, wahuwa alkitabatu aydan, wahadhal makna muqtaronun bizamanil mustaqbal alladhi ba'da zamanit takallum. Dan contoh uktub, uktub adalah kata yang menunjukkan akan makna, yaitu alkitabah juga, penulisan juga. Namun makna ini berkaitan dengan zaman yang akan datang setelah zaman diucapkannya kata tadi. Kalau uktub ini fi'il amr, perintah untuk menulis, tulislah. Kejadian penulisan ini akan terjadi setelah apa? Diucapkannya ya, ucapan tadi. Ya, kalau yaktubu sedang menulis, kejadian menulis itu sedang dijalankan. Kalau uktub fi'il amr, ya, kejadian penulisan akan terjadi setelah diucapkannya perintah tadi, istilahnya seperti itu. Ya. Ya. Nanti di bawah akan lebih dijelaskan lagi. Ya. Jadi secara umum fi'il itu berkaitan dengan zaman. Zaman yang telah lewat, zaman yang hadir yang sedang terjadi, dan zaman yang al-mustaqbal yang akan datang. Ya. Wa mithlu hadhil alfadhi, dan contoh untuk lafad-lafad ini, atau contoh yang semisal dengan lafad-lafad tadi, nasoro, wayansuru, wansur, nasoro, kemudian yansuru, kemudian unsur. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, wafahima wayafhamu wafham, ya, telah paham, sedang paham, pahamilah ifham, ya, pahamilah, ya, fi'il amr, wa'alima waya'lamu wa'lam, telah mengetahui, sedang mengetahui, ketahuilah. Wajalasa, wayajlisu, wajlis, telah duduk, sedang duduk, ijlis, duduklah. Wadoroba, wayadribu, wadrib, telah memukul, sedang memukul, idrib, pukullah. Ini contoh-contoh fi'il. Ya. Sekali lagi, fi'il itu berkaitan dengan salah satu tiga zaman, tiga waktu. Ya. Yang telah lewat, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Ya. Kalau demikian, wal fi'lu ala sati anwa'in, fi'il itu ada tiga macam. Dengan penerangan tadi, maka diketahui fi'il itu ada tiga macam. Madin, wa mudhari'un, wa amrun. Ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Ya. Madin, aslinya madhiyun. Aslinya madhiyun. Ya. Menjadi madin. Ya, ini bukan kasrah tanwin yang asli. Aslinya madiyun. Ya, kalau dikasih alif lam depannya, ya. Ya-nya muncul al-madi. Ya, seperti yang di bawah tuh, lihat tuh, fal madhi, ya, fal madhi, fal madhi, maka fi'il madhi madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamanit takallumi. Madalla ala hadats, fi'il yang menunjukkan suatu kejadian, waqa'a yang kejadian itu terjadi, fi zamanil ladzi, pada zaman yang sebelum zaman pembicaraan. Terjadinya fi'il itu terjadi sebelum waktu pembicaraan, ya, sebelum adanya pembicaraan itu. Nah, contoh kataba, ya, kita kalau ngomong kataba, ya, kita itu sedang ngomong tentang fi'il, kataba. Namun kapan terjadinya perbuatan kataba ini, penulisan ini? Sebelum kita ngomong, penulisan sudah terjadi. Maksudnya seperti itu. Ya, kataba wa fahima wa kharaja, kharaja keluar, wa sami'a, sami'a mendengar, wa absara, ya, melihat, wa takallama, berbicara, wastaghfara, beristighfar, meminta ampun, washtaraka, ya, bergabung. Ini contoh-contoh fi'il madhi. Semua kejadian ini telah terjadi sebelum waktu diucapkannya kata-kata tadi. Baik, sekarang yang kedua, wal mudhari'u, fi'il mudhari', ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallumi au ba'dahu. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan akan kejadian yang terjadi pada zaman pembicaraan ataupun setelah zaman pembicaraan. Nanti bedanya dengan fi'il amr, kalau fi'il amr itu terjadinya memang setelah pembicaraan, cuman itu berupa tuntutan. Ya, kalau ini walaupun satu mungkin terjadi ketika sedang disampaikan ucapan tadi, atau mungkin terjadi perbuatan itu setelah diucapkan ucapan tadi. Namun tidak ada unsur tuntutan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dikatakan fi'il mudhari'. Nah, dengan contoh mungkin lebih jelas. Yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Wayafhamu, sedang faham, ya, sedang memahami atau akan paham. Yakhruju, sedang keluar atau akan keluar. Ya, wa yasma'u, sedang mendengar. Wa yansuru, sedang menolong. Wa yatakallamu, sedang ngomong, sedang berbicara. Wa yastaghfiru, sedang meminta ampun. Wa syatariku, dan sedang bergabung. Insyaallah sangat mudah untuk membedakan fi'il mudhari' dengan fi'il amr yang kalau terjadinya itu setelah waktu pembicaraan. Ya. Kalau fi'il amr itu berupa tuntutan untuk melakukan, ya, perbuatan tadi. Baik, wal amru madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Fi'il amr, fi'il yang berupa perintah, adalah fi'il yang menunjukkan akan suatu kejadian yang dituntut kejadian tersebut atau terjadinya perbuatan tersebut setelah zaman pembicaraan. Ya, jadi tuntutan untuk dilakukan perbuatan yang diinginkan. Ya, contoh, uktub, tulislah. Ya, kalau orang lagi nyuruh, otomatis kan akan diwujudkan setelah disuruh. Ya, nggak mungkin orang nyuruh, orang itu lagi mengerjakan, kan nggak mungkin. Ya. Tulislah, menunjukkan apa? Orang yang disuruh belum menulis. Jadi disuruh nulis, uktub, tulislah. Wafham, pahamilah. Wahruj, keluarlah. Ukhruj, keluarlah. Ya, karena orangnya belum keluar, masih di dalam, suruh keluar. Ukhruj, isma, dengerin. Wansur, tolonglah. Watakallam, ngomonglah. Wastaghfir, mintalah ampun. Washtarik, bergabunglah. Paham ya? Ini fi'il, pembagian fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nanti kita akan dibimbing ya, untuk mengetahui ciri-ciri atau tanda fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Lebih dijelaskan lagi. Ya, ini baru pembagiannya. Ya. Wa amal harfu, sekarang huruf. Ya, tadi dikatakan macam-macam kata itu ada tiga. Yang mana kata ini adalah sebagai penyusun kalam, penyusun kalimat Arab. Ya, isim, fi'il, dan yang sekarang huruf. Wa amal harfu fa huwa fil lughati at-tarafu, huruf dalam bahasa Arab makna secara bahasa artinya at-tarafu, ujung. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilahnya ahli ilmu nahwu, kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, ya, kata yang menunjukkan akan suatu makna namun menunjukkan makna tersebut ketika bergabung dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau huruf ini cuma disebutkan huruf saja, misalnya min, ya orang enggak tahu apa artinya min. Dia akan mengetahui min ini artinya ini, maknanya ini ketika bergabung dengan yang lainnya. Nahwu min, contohnya min. Fa inna hadzal lafza kalimatun dalat ala ma'nan wa huwa al-ibtida. Ya. Wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tadumma ila hadzal kalimati ghairuha. Fataqulu dhahabtu minal baiti. Matalan. Maka sesungguhnya lafaz ini min adalah kata yang menunjukkan akan suatu makna, yaitu al-ibtida, ya, permulaan. Kalau kita kan taunya kan min itu artinya dari, ya, itu kan terjemahnya. Ini kalau makna, min itu memiliki makna al-ibtida, ya, permulaan. Nanti dengan contoh lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan al-ibtida. Wa hadzal makna, dan makna ini, la yatimu, tidaklah sempurna maknanya, hatta sehingga taduma, ya, kata tersebut bergabung ila hadzihil kalimati, hatta taduma ila hadzihil kalimati ghairuha, ya, sehingga kata yang lainnya bergabung dengan kata ini. Hatta tadumma, aslinya itu hatta tadumma ghairuha ila hadzal kalimah, sehingga yang lainnya bergabung dengan kata ini. Ya, Jangan tiba-tiba kita buat kata min tanpa ada gabungan kalimat yang lain. Ya kalau min begitu saja, ya tidak sempurna maknanya. Ya. Karena huruf ini ternyata juga banyak memiliki makna, dan ketika bergabung dengan kata yang satu dan kata yang lain akan memiliki makna yang beda. Begitu. Baik. Contoh, taqulu dzahabtu minal bait. Aku pergi dari rumah. Min di sini memiliki makna al-ibtida. Aku pergi dari rumah. Aku pergi mulai dari rumah, gitu kan? Jadi mulainya kepergian itu dari mana? Dari rumah. Dzahabtu minal baiti ila suqi misalnya. Aku pergi dari rumah menuju suq, pasar. Kalau ditanya mana hurufnya, min. Apa makna min di sini? Dalam kalimat ini maknanya al-ibtida. Kalau dalam kalimat yang lain ya mungkin bukan al-ibtida, seperti itu. Ya, tapi yang jelas min di sini huruf. Urusan makna akan sempurna bila bergabung dengan kata yang lainnya. Tayyib, amtsilatun lil ismi sekarang, contoh-contoh untuk isim. Ya. Kitabun kitab, kolamun pena. Ya, dawatun apa? Tinta ya. Kurrosatun apa kurrosah? Pak Imam, apa Pak Imam? Kurosa. Ya. Buku tulis ya. Jaridatun. Jaridah, surat kabar. Kholilun. Ya, Kholil. Ya, kalau mungkin di kampung kita ada Pak Kholil. Gitu. Kholil. Kalau sudah menjadi nama ya, ya Kholil. Gitu. Kekasih artinya. Solihun, soleh. Pak soleh misalnya. Orang yang soleh. Imronun, imron. Nama orang. Warokotun. Apa warokotun? Kertas ya. Warokotun kertas atau daun. Sabu'un. Binatang buas. Himarun. Yang di rumah ada himarun, ada khimarun. Ayo bedakan artinya. Ada kerudung, ada keledai. Ini yang mana coba? Dzibun. Dzib. Serigala. Fahdun. Macan kumbang. Namirun. Macan tutul. Laimunatun, ya satu jenis dari jeruk. Burtukolatun, jeruk. Kumathrotun, apa? Narjisatun, wardatun, bunga mawar. Haulai, ya mereka ini. Antum, ya kalian. Ya ini contoh-contoh isim. Ya, masing-masing kata ini menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan zaman, dengan waktu. Ya. Amsilatun lil fi'li. Sekarang contoh-contoh untuk fi'il. Safaro yusafiru safir. Ya. Bersafar. Ya, tinggal antum bedakan mana fi'il madhi, mudhari dan amr. Qala yaqulu qul amina ya'manu iman. Ya. Aman. Aman, amina. Kalau amana apa? Beriman. Kalau aminah aman. radiya yardo irdo, ya, meridoi. Sadaqo yasduku usduk, jujur. Ijtahada yajtahidu ijtahid, ya, bersungguh-sungguh. Ya, tinggal mana fi'il madhi, mudhari dan amrnya. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Sekarang amsilatun lil harfi, contoh-contoh untuk huruf. Min, ila, an, ala, illa, lakin, inna, an, bala, bal, qad, saufa, hatta, lam, la, lan, lau, lamma, la'alla, ma, lata, laita, in, summa, au. Ini contoh-contoh huruf. Dan ini akan kelihatan maknanya dengan sempurna bila bergabung dengan kata yang lain. Ya, dalam kalimat tentunya. Ya. Ya. Nanti dalam pembahasan yang akan datang, insya Allah kita akan mengetahui makna dari masing-masing huruf ini, karena dalam bentuk apa, kalimat. Ya, sebagai mukaddimah, ya kita cukupkan pengetahuan sampai di sini. Kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Isim itu yang kayak apa, fi'il yang kayak apa, huruf itu yang kayak apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui pengertian dari masing-masingnya, baik pengertian secara bahasa maupun secara istilahnya ahli ilmu nahwu, nanti kita dalam pelajaran berikutnya ini akan diajarkan untuk mengetahui tanda-tanda dari masing-masing kata tadi. Ya, isim dia punya tanda, fi'il juga demikian. Huruf, ya kalau huruf itu, kalau dia bukan isim, bukan fi'il, ya huruf gitu aja. Huruf itu tidak memiliki tanda. Ya, karena dia bukan isim, bukan fi'il, ya mesti huruf gitu loh. Tidak pantas baginya tanda isim dan tidak pula tanda fi'il. Berarti selain isim, selain fi'il, berarti apa? Huruf, karena cuma ada tiga aja. Sekarang kita akan mengetahui tanda-tanda isim. Ya. Sudah mulai pusing atau belum ini? Atau mulai tambah paham malahan? Ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa bahasa Arab, orang-orang Arab mengucapkan dengan ucapannya bahasa Arab, Al-Quranul Karim, kitab-kitab sunnah, buku-buku yang berbahasa Arab, baik yang tipis maupun yang tebal-tebal itu, berjilid-jilid. Kalau kita lihat, penyusun-penyusun kalimat tadi yang di dalam kitab-kitab tersebut tidak lepas dari apakah dia isim, fi'il atau huruf, itu aja. Setebal itu cuma ada tiga, isim, fi'il, huruf gitu loh. Nah, isim tadi contohnya demikian, fi'il demikian pula, huruf demikian. Nah, sekarang kita akan dibimbing untuk mengetahui tentang tanda-tanda isim. tanda-tanda yang dengannya kita tahu itu isim. Itu bagaimana? Kita lihat alamatul ismi, tanda-tanda isim. Kalau mungkin bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan dengan kata benda kali ya, isim itu. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Beliau berkata, Ibnu Ajurrum, maka isim itu bisa diketahui dengan yang pertama khafd, yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya alif dan lam, yang keempat masuknya huruf khafd. Ya, ada empat tanda yang dengannya kita mengetahui bahwa itu adalah isim. Ya, bisa dengan khafd, ya, bisa dengan tanwin, bisa dengan masuknya alif dan lam, bisa dengan huruf khafd, masuknya huruf khafd. Wahiyah dan huruf khafd, huruf khafd, huruf jar, begitu istilah yang lain. Huruf khafd, huruf jar itu adalah min. Wa ila, ila. Wa an dan an. Wa ala, ala. Wa fi, fi. Wa rubba, rubba. Wal ba'u, al ba. Nanti kalau dalam kalimat tulisannya wal kafu kaf, nanti dalam bahasa Arab tulisannya ka. Wal lam dan lam, ya, li. Wa huruful qasami, ya, dan huruf-huruf qasam. Maksudnya apa? Huruf-huruf qasam dimasukkan ke dalam apa? Huruf khafd maksudnya. Ya. Wahiyah dan huruf qasam itu adalah wawu, alwawu, walba'u, watta'u. Al-wawu, huruf wawu, wa, ya, wallahi, gitu kan? Contohnya, wal-ba'u, billahi, wat-ta'u, tallahi. Pernah lihat ya? Pernah dengar? Nah, ini huruf-huruf qasam. Huruf qasam dimasukkan ke dalam huruf khafd. Begitu. Jadi di sini ada empat tanda yang dengannya kita mengetahui bahwa kata itu adalah isim. Nah, kita lihat penjelasan dari masing-masing tanda-tanda ini. Wa aqulu, dan saya katakan, Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, lil ismi, untuk isim, alamatun, ada tanda-tanda atau memiliki tanda-tanda. Yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harfi, yang membedakan dari dua saudaranya yaitu fi'il dan huruf. Isim punya tanda-tanda yang membedakan dari fi'il dan huruf. Biwujudi wahidatin minha au qabuluha au qabuliha, dengan adanya salah satu dari tanda-tanda tersebut atau dengan menerimanya tanda-tanda tadi. Kalau khafd kan berada pada kata tersebut, tanwin juga berada pada kata tersebut. Jadi dengan khafd, dengan tanwin, itu sebagai tanda yang ada pada kata tersebut sebagai isim. Ya. Adapun dikatakan qabuliha, masuk ke dalamnya, karena apa? Ini terpisah gitu loh. Dengan adanya huruf khafd, contohnya min misalnya, min itu sekedar sebagai tanda yang setelahnya menandai bahwasanya itu adalah apa? Isim. Seperti tadi dalam contoh, dhahabtu minal baiti. Al baiti ini adalah isim. Kenapa isim? Karena dimasuki oleh huruf khafd, gitu loh, yaitu min. min ini sebagai tanda bahwasanya yang setelahnya adalah isim. Baik, wa qad dzakara al muallif rahimahullah min hadhil alamati arba'a alamatin, dan sungguh muallif Ibnu Ajurrum rahimahullah telah menyebutkan dari tanda-tanda ini 4 tanda. Wahia yaitu al-khafdu yang pertama, watanwinu yang kedua, wadukhulul alifi wal lami masuknya alif dan lam, al itu loh yang di depan itu loh, seperti kolamun al-kolamu, nah, masjidun al-masjidu, alif lam yang dimaksud yang itu, al. Wadukhuli harfin min hurufil khafdi, dan masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafd. Hafid itu yang di atas itu banyak sekali. Nah, kita akan diberitahu dari masing-masing tanda ini. Amal khafdu, adapun khafid. Ya, khafid itu tanda untuk mengetahui isim. Apa itu khafid? Al khafdu fahuwa fil lughah. Khafd menurut bahasa didul irtifa, lawan dari tinggi. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilahnya ahli ilmu nahwu, ibaratun anil kasratil lati yuhdithuha al-amilu aw ma naba anha. Ungkapan, ibaroh, ungkapan tentang kasroh, pengungkapan tentang kasroh, yang kasroh ini diadakan oleh amil. Jadi tidak semata-mata terus ijik-ijik kasroh, tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia itu kasroh, itulah amil. Amil, sesuatu yang menyebabkan hal itu menjadi kasroh. Au mana ba'anha, atau apa yang menggantikan kasroh. Jadi khofet itu jangan dipahami sekedar kasroh saja, tapi ada yang menggantikan kasroh. Wadhalika mithu kasrotir ra'i min bakrin wa amrin. Seperti kasrohnya huruf ro dari kata bakrin dan amrin. Rin. Finahwi kaulika, pada contoh ucapan kamu, marortu bi bakrin wa kaulika hadha kitabu amrin. Marortu bi bakrin wa kaulika hadha kitabu amrin. Fa bakrin wa amrin, maka bakrin dan amrin ismani adalah isim. Liwujudil kasroti fi awakhiri kulli wahidin minhuma, dikarenakan adanya kasroh pada akhir masing-masingnya. Bakrin ini khofet, kasroh. Kalau ditanya amil yang menyebabkan khofat itu apa, ya kalau dalam bibakrin ya huruf ba itu amilnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya mungkin salah satu cara mudahnya untuk kita mengetahui suatu kata itu isim adalah kalau dia itu khofat kasroh, ataupun yang menggantikan kasroh nantinya. Misalnya kita nggak tahu artinya marortu bi bakrin, bu artinya apa? Kita bu amrin kita juga nggak tahu. Dengan kita cuma tahu bakrin ikasroh, amrin ikasroh, ya ini isim ya gitu. Baik, wa amat tanwinu, adapun tanwin, at tanwin, fahuwa fil lughati at taswitu, ya suara. Suaraan at-taswit Taqulu nawana ta'ir. Contohnya, nawana ta'ir, burung itu bertanwin. Ay sawwata, ya kalau burung ya berkicau. Burung itu bertanwin, burung itu berkicau, bersuara. Wa fi istilahin nuhati, dan menurut istilah ahli ilmu nahu, pengertian tanwin itu adalah nunun sakinatun tatba'u akhirul ismi lafzon wa tufarikuhu khattan lil istighna'i anha bitikrari syaklati inda dhabti bil qalam. Tanwin itu adalah nun sukun yang mengikuti akhir isim namun dalam lafadznya saja, tidak dalam bentuk tulisan. Nun sukun yang mengikuti akhir isim secara lafad. Ya. Dan nun sukun itu membedakan dengan tanwin pada penulisan. Ya. Dikarenakan tanwin ini tidak butuh dari nun sukun. Tanwin itu sekedar bitikrori syaklah, mengulang harokat. Indadobti bil kalam, ketika ditulis dengan bil kolam, dengan kolam ditulis dengan pena. Jadi harokatnya itu diulang, yang tadinya domah saja Muhammadu diulang lagi menjadi dua, jadi tanwin Muhammadun gitu loh. Domahnya double, ya, domahnya double. Itulah tanwin. Nahwu contoh Muhammadun, Muhammadin wa kitabin wa ihin wa sohin wa muslimatin wa fatimatin wa hina idzin wa sa'ata idzin. Semua ini adalah isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Kita nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Sing penting kata itu tanwin, wis itu isim. Gampang kan? Ya, fahadhil kalimatu kulluha asmaun. Kata-kata ini semuanya adalah isim. Asmaun jamak dari ismun. Ismun asmaun. Bidalili wujudi tanwini fi akhiri kulli kalimatin minha, dengan dalil adanya tanwin pada akhir setiap kata tadi. Insya Allah paham ya. Jadi dari empat ini kita telah mengetahui dua ya, dari tanda-tanda isim. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mengetahui tanda yang ketiga dan tanda yang keempat dari tanda-tanda isim. Yaitu apa? Masuknya alif dan lam. Dan kemasukan apa? Huruf khafad. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.